Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Masih tafsir surat An-Nas. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Pembahasan kita yang terakhir yaitu kemarin pagi tentang makna dan maksud dari yuwaswis, yang memberikan waswas. Maksud dari waswas ada beberapa bentuk. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh syaitan, mengesankan, menampilkan, mengemas sesuatu yang buruk menjadi baik. Aslinya jelek, jahat, tapi kemudian menjadi dianggap baik, dianggap baik. Misalkan contoh yang lain, pada kesempatan momen Idul Fitri, ya biasanya seperti itu, atau momen-momen yang lain. Di dalam hukum Islam ada yang disebut mahram, ada yang juga non mahram. Ada wanita yang boleh dinikahi, ada wanita yang tidak boleh dinikahi dengan perincian dan detail masing-masing tentunya. Dalam acara terah, kumpulan bani atau syawalan di kantor, di kampung dan yang lainnya. Nah, di situ sesuatu yang sebenarnya buruk tapi kemudian dianggap baik, yaitu misalkan berjabat tangan dengan wanita yang bukan mahram. Sepupu mahram atau bukan? Bukan, sepupu. Sepupu itu bukan mahram. Anaknya bule, anaknya bude, anaknya pak le, anaknya pak de, itu bukan mahram. Halal. Halal dinikahi, Pak Sarjo. Ada di antara kita yang dapat istri bule, anak apa, sepupunya sendiri? Enggak ada. Karena mungkin bagi masyarakat Jawa itu belum, tidak lazim kan ya. Mbak Yune dewe, adine dewe. Kan gitu ya. Mbak Yune dewe atau adine dewe. Nah. Jadi ketika kita berjabatan tangan bukan dengan wanita yang bukan mahram, ini salah satu cara yang digunakan syaitan. Omong adine dewe, Mbak Yune dewe, maaf-maafan kok enggak boleh. Kan begitu ya. Maaf-maafan kok enggak boleh. Ini juga salah satu contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Taib qala rahimahullahu ta'ala al-Imam Sa'di wa yuqabbihu lahumul khaira wa yuthabbituhum anhu wa yurihim iyyahu fi suratin ghaira suratihi. Bentuk waswas yang kedua adalah wayuqabbihu, dan mengemas menjadi buruk, menampilkan dan mengesankan buruk. Itu qabih, ya kan? Hasan lawan katanya qabih. Lahum untuk mereka, al khaira kebaikan. Ini kebalikannya tadi ya. Bentuk waswas yang kedua, syaitan mengesankan yang baik menjadi buruk, mengemas dan menampilkan kebaikan menjadi sesuatu yang buruk. Wa yuthabbituhum anhu, dan menghalang-halangi mereka darinya. Dari apa? Dari kebaikan. Ya. Sudah dikemas dari baik menjadi buruk, itu pun masih dihalang-halangi. Wa yurihim sama dengan di atas, dan memperlihatkan iyahu kebaikan itu, fi suratin dalam bentuk atau gambaran, ghaira suratihi, bukan bentuknya yang asli. Yang baik menjadi buruk, yang buruk menjadi baik. Untuk melawan taktik syaitan ini hanya satu senjata yang bisa kita gunakan, yaitu apa? Al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Orang yang berilmu enggak bisa ditipu. Karena orang yang berilmu bisa melihat lebih tajam, lebih jauh, lebih kuat berdasarkan ilmu yang sudah dia miliki dan sudah dia punya. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga cara yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu In tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan untuk kalian furqan. Furqan itu adalah kemampuan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah, yang jelek dan yang apa namanya, yang bagus. Nah, furqan, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan apa? Waswas, kan itu. Alladhi yuwaswisu fi sudurinnas minal jinnati wan nas. Kalau mau dicarikan contohnya, sangat banyak sekali dalam kegiatan kita yang sehari-hari. Nah, yang jelas itu maksud dari waswas. Qala rahimahullah wa huwa daiman. Dan dia daiman apa? Selalu. Yang dimaksud dia di sini apa? Syaitan. Syaitan selalu bihadhihi alhal, dengan keadaan seperti ini. Artinya yang namanya syaitan selalu seperti ini. Yang namanya syaitan selalu dan memang demikian, yaitu yuwaswis wa yakhnas. Memberikan waswas dan memberikan khanas. Arti yang lain, ai maksudnya, yata'akharu idza dzakara al-'abdu rabbahu wasta'ana bihi ala daf'ihi. Ai maksudnya yata'akharu, mundur. Syaitan itu akan mundur. Yakhnas itu artinya mundur. Idza, apabila, dzakara, mengingat, al-'abdu, seorang hamba, rabbahu, Rabbnya. Jika seorang hamba selalu berzikir kepada Allah, mengingat Allah, syaitan akan mundur teratur. Wasta'ana bihi. Wasta'ana artinya isti'anah, dan meminta pertolongan. Siapa yang meminta pertolongan? Hamba. Bihi, kepada Allah. Bihi itu billah maksudnya. Di situ enggak ada bihinya. Hah? Ala, iya, sebelum ala ada bihi, karena ista'ana harus bertemu dengan huruf jarba. Wasta'ana bihi ala daf'ihi, dan memohon pertolongan kepada Allah ala daf'ihi, untuk melawannya. Untuk melawannya. Yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Jadi Allah menyatakan min syarril waswasil khannas. Kita memohon perlindungan kepada Allah dari apa? Min syarri, dari kejahatan. Al-waswas, yang selalu memberikan waswas. Al-khannas, yang mundur teratur. Jadi sifat dari syaitan itu, kalau kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, apabila kita lemah imannya, hati kita banyak yang bolong-bolong, maka syaitan akan memanfaatkannya. Ya kan? Kita akan digiring kepada keburukan dan kita akan semakin dijauhkan dari kebaikan. Tapi kalau kita mulai ingat kepada Allah, sadar, taubat, maka dia akan melakukan al-khannas. Al-khannas itu apa? Mundur teratur. Nah, selalu menunggu lengahnya manusia, senantiasa menanti saat kita sedang lemah. Itu salah satu sifat dari syaitan, min syaril waswasi al khannas. Bisa kita rasakan gak seperti itu dalam kehidupan sehari-hari? Sangat bisa ya, sangat bisa sekali. Nah, ketika kita imannya sedang kuat, dan mudah-mudahan kita pun sudah bisa merasakan iman itu saat kuat dan saat lemah, karena itu tanda-tanda kebaikan. Tanda-tanda kebaikan seorang hamba itu, dia bisa membaca diri, kapan imannya naik, kapan imannya turun, kapan imannya kuat dan kapan imannya lemah. Kalau kita bisa membaca, bisa merasakan yang seperti itu, maka itulah tanda-tanda kebaikan yang Allah tunjukkan untuk kita. Begitu nggih. Nah, pada saat iman kita kuat, luar biasa, semangat ibadahnya meningkat, kemudian keinginan untuk berbuat maksiat itu pasti itu turun. Kan gitu. Dalam posisi yang seperti ini, syaitan akan mencari cara yang lain, bukan waswas yang dia gunakan. Waswas kan kemarin kita sudah baca keterangan was-was itu kan mengemas kebaikan menjadi sesuatu yang buruk, kemudian mengcasingkan sesuatu yang buruk seakan-akan baik. Kalau iman kuat, bukan cara ini yang digunakan oleh syaitan, karena syaitan itu punya banyak cara. Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan, jangan kalian ikuti langkah demi langkahnya syaitan. Untuk menjadikan seorang hamba yang mukmin kufur, artinya kafir, itu tidak langsung baik kafiro, susah kan. Misalkan orang muslim yang imannya kuat, untuk kemudian digoda syaitan, kafir aja kamu, pasti ngapain kafir kan. Tapi kalau sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit. Nah, salah satu langkah yang digunakan syaitan apa? Ketika seorang hamba itu imannya sedang kuat, ya kan? Ketika imannya sedang kuat-kuatnya itu kan maksudnya ibadahnya mempeng. Lalu keinginan berbuat maksiat, kalau tidak hilang ya turunlah, ya kan? Mulai lemah. Yang digunakan syaitan apa? Beberapa langkah. Contohnya, dia akan mengkondisikan kita memilih, ya, memilih yang sifatnya mafdhul daripada yang afdhul. Ada dua jenis ibadah, ada dua jenis ibadah, A dan B. Sama-sama ibadah, sama-sama berpahala, tapi yang A lebih baik daripada yang B. A lebih baik daripada yang B. Syaitan akan mendorong kita untuk melakukan yang B. Kan baik ini. Kita apik kok kan itu. Ada yang lebih baik, orang iki wis apik kok. Faham gak maksudnya? Ada apa nek kita mendengarkan taklim kajian atau diajak oleh teman kita, iki wae iki luwe apik. Ora iki wis apik kok. Itu pas posisi kita iman yang sedang kuat, begitu ya. Itu posisi sedang kuat itu, ini wae iki wis apik kok iki. Masyaallah luar biasa. Kan itu. Atau justru dipompa sekaligus sama syaitan. Kita dipompa untuk melaksanakan ibadah yang sifatnya sunnah agar meninggalkan yang wajib. Misalkan sholat malam. Ini pas imannya sedang kuat ini, wah tenanan. Alarm dipasang 3. HP-nya sendiri, HP istrinya, sama HP anaknya. Sereng. Kan itu. Itu pun pakai sistem ulang. Ulangnya tiap 2 menit sekali. Rat, mati, nanti 2 menit lagi rat gitu. Sing siji ning kamar tidur, yang satu ruang tamu, yang satu di dapur didelekke. Dadi ben muni kan. Wah, biar bangun. Semangatnya luar biasa. Jam 2 malam nih bangun, ya Allah. Sak kepek sedang tidur semua. Plus sak Jatisari sedang tidur semua. Sak Lendah tidur semua. Yang bangun cuma dia. Ini semangat kan ya? Semangat ibadah jam 2 bangun. Masya Allah, 11 rakaat nih. Tapi akhirnya subuhnya enggak jamaah. Ini pas apa? Sedang imannya kuat naik. Syaitan justru melihat seorang hamba apa namanya imannya sedang kuat, bukan terus dihancurkan diturunkan, nggak, malah disekaligus nyah kan itu. Tapi akibatnya gitu, yang wajib ditinggalkan kan itu. Nanti pada ujung-ujungnya akhir-akhirnya, kalau sudah apa namanya semua jenis kebaikan itu dilakukan seorang hamba, sholat sunnah bengi ya dilaksanakan, 11 rakaat ya kan, witir dikerjakan juga, tidak tertidur sampai subuh, subuh tetap yang paling pertama soft, nggak ada celah bagi syaitan. Ya kan? Semua pekerjaan ibadah, ya semua ibadah itu dikerjakan sama sang hamba ini. Yang sunnah dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang maksiat jangankan yang haram, yang makruh saja dia tinggalkan, yang mubah dia kurangi. Top nomor satu, pintunya pintu sombong. Mas, yang paling apa? Ya. Nah, jangan pernah mengira bahwa syaitan itu berhenti. Wah, yang paling apa tenan kan itu. Itu sudah merasa lebih baik daripada yang lain. Sudah kayak gini, lihat koncone telat. Wong telatan. Ini pintu syaitan, bener enggak? Betul. Oh, betul Bapak Momo. Bapak Momo orang tua kita mewakili kita ini. Betul. Betul. Kita sudah menganggap lebih tinggi, lebih baik, terus melihat yang lain lebih rendah. Itu cara syaitan, jangan diikuti. Wala tatabi khutuwatis syaitan. Wah. Kayak malas kan, keset raiso iso kan itu. Kita merasa setoran hafalannya lancar, ya kan? Masih santai gimana? Saya ngeliane, wah kayak kok ratau setoran, ratau gini. Kita sudah mulai melihat orang lain, menilai orang lain sampai lupa menilai diri Jadi itu caranya syaitan, sudah terperangkap oleh syaitan. Walaupun mungkin casingnya apik, bagus, semua ibadah dikerjakan, tapi ternyata itu tadi pintu sombong, pintu ujub kan itu. Jadi akhirnya memang hidup ini adalah peperangan. Siapa musuh kita? Syaitan. Maka kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu memohon perlindungan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dua baris lagi. Kalau di sini dua baris. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, fayanbaghi lahu an yasta'ina wa yasta'idha wa ya'tasima bi rububiyatillahi linnasi kullihim. Fayanbaghi, maka sudah seharusnya. Lahu, untuknya. Untuknya bisa kita terjemahkan dia, iya. Maka sudah seharusnya dia, yaitu seorang hamba, an yasta'ina, untuk meminta pertolongan, wa yasta'idha, memohon perlindungan, wa ya'tasima, dan memohon, kurang lebih sama perlindungan, i'tisam, ya. Dan memohon pemeliharaan lah, birububiyatillah, dengan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, linnasi kullihim, untuk semua manusia tanpa terkecuali. Cukup sampai di situ. Coba kita terjemahkan dulu. Qul a'udzu birabbin nas. Qul apa artinya qul? Katakanlah. A'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Rabb manusia. An-nas, kalau kita baca tafsirnya, yang dimaksud adalah jin dan manusia, bukan cuma manusia saja. Jadi ucapkanlah, aku berlindung, aku memohon perlindungan kepada Rabb jin dan manusia. Malikin nas, yang menguasai manusia, jin juga termasuk di dalamnya. Ilahin nas, zat yang disembah oleh jin dan manusia. Artinya kepada siapa kita memohon perlindungan? Ya kepada zat yang menguasai, melindungi, yang disembah dan diibadahi oleh kita. Kita memohon perlindungan dari apa? Min syarril waswasil khannas, memohon perlindungan dari kejahatan syaitan yang selalu memberikan was-was dan khannas, akan mundur ketika hamba sedang kuat imannya. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yaitu syaitan yang selalu memberikan was-was di dalam dada manusia. Was-was itu apa? Bentuk secara umumnya mengemas sesuatu yang buruk menjadi baik, juga mengesankan yang baik menjadi buruk. Minal jinnati wan nas. Syaitan itu ternyata berasal dari dua golongan, dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia. Dari kalangan manusia itu teman yang jelek, teman yang buruk itu kan seperti itu. Langsung kosek wae to. Heeh, sesuk wae. Walah, ngopo? Mojo ngaji wae. Nek ora mangkat, nek ora menyang sedina ya ora ketok to, ora bakal ditakoni ustadmu to ya kan. Padahal ditakoni kan ya. Kan itu. Sesuk wae ngaji kok bendina kan. Kowe ora mesake bojomu kok ditinggal terus. Ah. Anak mungkin nangis, nek tangi ra ono kowe iki lak do nangis. Oh, gajimu piro? Kok entek nggo bensin pulang pergi yo. Kok malah posisikan seperti setan saya ini. Ya enggak, itu artinya memberikan contoh, memberikan contoh macam-macam kan gitu ya. Nanti kalau tidak berangkat seminggu dua minggu, rasa ngaji kowe ra isin po, wis ra ketok seminggu kok yo. Kan gitu. Oke, wah kowe iki. Mas Susanto gimana? Pernah rasa seperti itu Mas Susanto? Kowe wis rong minggu ra tau menyang ngurus melon wae. Malah kebanjiran. Itu minal jinnati wan nas, artinya syaitan itu berasal dari kalangan jin juga dari kalangan manusia. Tapi boleh atau tidak kalau misalkan kita punya teman seperti itu kemudian kita panggil setan kowe iki. Enggak, Mbah Pomo. Ya enggak boleh. Enggak usah, tidak sampai seperti itu kan. Oh, setan berarti. Bisa malah berkelahi, ya kan? Manfaatnya lebih kecil, bahkan mudharatnya itu yang justru kelihatan. Kalau kita punya teman seperti itu, ngejak-ngejak yang jelek atau menghalang-halang kita dari kebaikan, kemudian kita panggil, "Kok setan kowe iki? Kowe termasuk minal jinnati wan nas." Gimana Mas Heru? Ah, nek wis biasa, berarti ngapain dipertahankan jadi teman? Kan itu harusnya sebelum wis biasa, wis kulino, kita udah jauhi orang seperti ini. Oh, gitu. Dibacakan surat Anas. Ya dia kalau mudeng, kalau enggak mudeng. Kalau enggak paham, kita paham karena udah belajar tafsirnya. Kalau dia kan belum belajar tafsirnya. Oh, kaya dijak koncone ngobrol malah ngomong bahasa Arab ini ngobong ya. Yang paling terbaik kalau kita sudah punya teman seperti itu sifatnya, yang menghalangi kita dari kebaikan, ngajak kita kepada keburukan, sudah ditinggal saja. Artinya kalau masih ada hubungan bisnis dan yang lainnya, ya secukupnya. Kalau memang tidak bisa ditinggalkan sepenuhnya, ya secukupnya kita berinteraksi. Wes ngono wae, aku tatu ngobrol sik. Wah, sibuk e. Kami itu. Begitulah caranya sebelum jadi teman yang dekat. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.